الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.Hadirin dan hadirat mati Allah sekalian, sama-samalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal dan segala limpah kurnia-Nya kepada kita, nikmat-nikmat-Nya yang zahir dan yang batin, yang besar dan yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan pada malam ini Alhamdulillah kita teruskan pembahasan kita di dalam kitab Fiqh Sunnah, di mana kita sedang membahaskan tentang penyembelihan haiwan ataupun yang disebutkan sebagai kitab zakat atau zakat syar'iyah, penyembelihan secara syarak. Telah kita sebutkan syarat-syarat penyembelihan, dan terpenting di antaranya adalah orang yang menyembelihnya hendaklah penyembelihnya adalah seorang Muslim ataupun ahlul kitab, iaitu seorang Yahudi maupun Nasrani. Kemudian hendaklah menyembelih ataupun penyembelihan itu dilakukan dengan satu alat yang tajam yang dapat mengeluarkan darah dan memutuskan beberapa urat, melainkan menggunakan kuku ataupun gigi. Selain daripada itu, jika alat itu tajam, cukup tajam dan mencapai maksud, maka dibenarkan. Kemudian hendaklah disebut orang yang menyembelih itu menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyembelihnya, dan tidak disyaratkan di sini menyebutkan lafaz Allah Allah, tetapi apa juga nama yang menunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dengan nama Ar-Rahman atau dengan nama Al-A'zam dan sebagainya, kerana itu semua menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun mengikut sunnah adalah menyebutkan nama Allah, bismillah, dan disebutkan Allahu Akbar itu takbir. Kemudian hendaklah diputuskan urat-urat yang dijadikan tempat ataupun sandaran kehidupan untuk haiwan tersebut, iaitu urat halqumnya, iaitu jalan pernafasannya, dan juga urat makanan dan minuman, dan juga dua urat darahnya. Jadi kata ulama, sebahagian ulama mensyaratkan diputuskan semuanya sekali. Ada yang mengatakan tiga daripada empat, ada yang menyebutkan urat darah sahaja dan halqum, dan terdapat pendapat-pendapat lain. Yang penting di sini adalah sebaik-baiknya diputuskan semua urat tersebut. Kemudian sampai kita kepada jika membunuh ataupun menyembelih haiwan yang sakit, menyembelih binatang haiwan yang sakit, yang telah kita sebutkan juga sepintas lalu pada pelajaran yang lepas. Jadi selagi haiwan itu masih hidup, maka wajib kita menyembelihnya jika kita ingin memakannya. Jika kita tidak menyembelihnya lalu ia mati bukan dengan sembelihan, maka ia menjadi bangkai, haram dimakan. Dan nak mengetahui dia hidup ataupun tidak adalah apabila ia tidak bergerak lagi. Kalau dia tidak bergerak lagi, maka ia telah mati. Baik, kalau dia masih bergerak lagi, mungkin kakinya, mungkin ekornya, maka itu tanda bahawa haiwan tersebut masih hidup, maka kita masih boleh menyembelihnya. Dan sebaik-baiknya tidak kita sia-siakan haiwan walaupun dia sakit, tetapi hendaklah kita menyembelihnya, kerana jika kita menyembelihnya, kita dapat mengambil manfaat daripada haiwan tersebut. Kemudian satu perkara yaitu mengangkat tangan ataupun pisau sebelum penyembelihan sempurna. Jika orang yang menyembelih mengangkat tangannya sebelum sempurna penyembelihan, kemudian dia kembali menyempurnakan penyembelihannya, maka hal seperti ini boleh. Itulah kita berikan contoh seperti menyembelih binatang yang agak besar seperti lembu misalnya. Jadi kadang-kadang lambat dia nak apa? Dia nak putuskan, nak sampai kepada uratnya. Jadi dia angkat tangannya, sama ada pisau dia tinggalkan atau dengan pisau dia angkatkan, lepas tu dia sambung sekali lagi. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Kerana itu termasuk apa? Termasuk satu penyembelihan. Adapun kalau diangkat, binatang tu mati, dia nak sembelih lagi, itu dah tak pakai ya. Jadi janganlah dia terlampau lama sangat mengangkat tangannya. Dan ini menunjukkan pentingnya alat yang kita gunakan untuk menyembelih itu adalah alat yang tajam. Dan jika ia tajam, dia cepat dapat memutuskan urat yang perlu diputuskan. Kemudian berkenaan dengan melukai haiwan ketika penyembelihan gagal, iaitu haiwan yang dihalalkan dipotong disembelih. Kalau dilakukan penyembelihan oleh orang yang dibenarkan menyembelih tetapi tidak berhasil, akibatnya penyembelihan melukai bahagian tubuhnya yang mana saja, dibolehkan dengan syarat luka itu berdarah dan dapat mematikan. Di contoh di sini, misalnya ada seekor lembu lah, kita baru nak sembelih, tetapi dia dah apa? Dia bangun, dia lari, kejar-kejar tak dapat, satu kampung kejar tak dapat. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka ulama mengatakan boleh kita menggunakan kaedah memburu untuk lembu yang terlepas, yang dah jadi liar. Jadi kalau kita tak boleh tangkap dia, tak boleh ikat dia, tak boleh jatuhkan dia dan sembelih dia seperti biasa, maka boleh saja kita ambil panah ke, kita ambil tombak ke, ambil pisau kita, campak aja. Kena peha dia ke, kena perut dia ke, kena mana-mana bahagian tubuh dia. Yang penting jika ia keluar darah dan dia mati disebabkan luka tersebut, maka tidak perlu lagi kita sembelih. Tidak perlu lagi kita sembelih. Dengan syarat bila kita campakkan senjata kita, hendaklah kita baca bismillah. Jadi berubah hukum ataupun cara penyembelihan kepada cara pemburuan. Itu satu keringanan daripada syariat. Maka dia tidak memaksa kita untuk kita menyembelih dalam segala keadaan. Sebab kadang-kadang ada haiwan tu dia ada masa-masanya dia jadi apa? Dia tukar jadi liar. Dia dah tak macam binatang ternakan lagi. Dia dah jadi binatang liar, binatang buruan. Maka dia akan lari, tak boleh ditangkap. Maka tentu sekali untuk keperluan manusia, ia diringankan cara penyembelihannya, iaitu dengan cara bagaimana ditunjukkan dalam hal memburu. Yang penting hendaklah mengeluarkan darah. Jadi dalilnya adalah daripada sahabat Rafi' bin Khudaij radhiyallahu an. Beliau berkata, dahulu kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Lalu unta sembelihan suatu kaum melarikan diri dan pada mereka tidak ada kuda. Kemudian mereka melemparnya dengan anak panah dan akhirnya dapat ditangkap. Rasulullah SAW kemudian bersabda, inna lihadihil bahai awabida ka awabidil wahsh fama fa'ala minha hadha fa'alu bihi hakadha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya sesungguhnya haiwan ini binal. Binal maknanya ada keliarannya, buasnya, seperti liarnya binatang liar. Ka'awabidil wahsh. Maka apa yang dilakukan terhadap binatang liar, fama fa'ala minha hadha, lakukanlah terhadapnya seperti itu. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini telah memberikan persetujuan cara sahabat menyembelih ataupun membunuh binatang ini, yakni unta. Jadi unta ni sepatutnya nak disembelih, tapi dia jadi liar. Dan unta kalau dah jadi liar, belum tahu 5 orang ataupun mungkin 10 orang pun belum tahu tangkap unta dia. Unta begitu besar dan dia amat garang sekali. Saya pernah tengok unta bunuh unta. Unta kalau bergaduh memang dahsyat. Dia akan bunuh unta lagi satu tu sampai mati. Tuan dia pukul dia apa semua dia tak lepaskan. Tapi ini bukan perkara biasa, habit ataupun tabi'i seekor unta. Unta bukan macam itu. Unta ni memang besar, memang kuat. Tetapi ia ditundukkan oleh Allah SWT untuk berkhidmat untuk manusia. Sebab tu budak kecil, budak 8 tahun pun boleh apa? Boleh jinakkan unta. Unta kena ikut tarik dia. Dan kalau budak tu nak naik atas unta tu boleh tundukkan kepala dia, boleh naikkan ke atas. Begitu jinaknya unta. Tapi dia amat, amat besar dan kuat. Tapi kadang-kadang unta ini dia datang dengan punya liar dia, wallahu alam. Jadi bila dah liar, susah nak ditangkap. Dan sahabat-sahabat kata apa? Mereka tak ada kuda nak mengejar unta tersebut. Maknanya kalau ada kuda boleh mereka juga kejar. Tapi tak ada. Lalu mereka pun memanah unta ini. Jadi akhirnya dapat lari tangkap. Maka Rasulullah SAW pun bersabda dengan hadisnya, iaitu lakukanlah unta yang dah liar ini sebagaimana kamu lakukan dengan binatang liar yang lain. Iaitu kamu panahkan, yang penting apa? Mengeluarkan darah. Baik. Jadi ini satu keringanan. Jadi bukan semua binatang kita buat gitulah. Jadi kadang-kadang lah, misalnya ayam. Ayam pun dah jadi liar, dah tak boleh tangkap lagi, dia dah terbang sana sini. Bolehlah kita apa ni, ambil pistol kita, kita tembak lah. Contohnya macam tu lah. Lembu dan sebagainya. Kemudian daripada riwayat Imam Ahmad dan Ashabu Sunan dari Abu Al-Ashara, dari bapaknya, bahawa dia pernah berkata, wahai Rasulullah, bukankah yang dibolehkan dalam penyembelihan itu hanya pada tenggorokan dan urat dadi? Rasulullah SAW menjawab, lau ta'anta fi fakhidhiha ajza'anka. Jika sekiranya kau tusuk pada pehernya, sudah dianggap memadai untukmu. Jadi sebenarnya sahabat tak faham lah, bahawa asal sembelih adalah kita putuskan urat nadinya, urat darahnya, lengkungnya. Maka Nabi SAW kata tidak mengapa. Dalam keadaan spesifik seperti ini, kalau kita cocokkan pada pehernya, kemudian berdarah dia mati kerana luka tersebut, maka dah cukup lah. Maka tak payah sembelih, sembelih lagi. Ini kalau kita jumpa dia dah mati lah. Kalau dia masih hidup lagi, masih bergerak lagi, kita tak boleh biarkan. Tapi hendaklah kita ambil pisau dan kita kita sembelih. Dalam hal ini Abu Daud berpendapat hal ini dibenarkan kecuali pada haiwan yang terjatuh dan yang jadi liar. Binatang mana jadi liar. Sedangkan At-Tirmizi berpendapat untuk hal ini berlaku dalam keadaan darurat seperti binatang yang membinal atau lari, sementara si penyembelih tidak dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Atau binatang yang jatuh ke laut dan kita takut kalau-kalau dia terbenam ke dasar laut, maka boleh kita pukul dengan pisau atau anak panah sehingga darahnya mengalir dan mati, maka halal. Jadi ada syarat dalam hal ini, iaitu macam mana pun kita mesti gunakan benda yang tajam untuk kita cucuk binatang tersebut sampai berdarah. Jadi ini menunjukkan bahawa asal sembelihan nak keluarkan apa? Keluarkan darah. Begitu juga dalam pemburuan, sama juga. Ada pun kalau tak dapat kita lukakan, macam mana? Dia jatuh ke dalam perigi, kita tak dapat lukakan, maka dan tak dapat berdarah, maka tak boleh kita makan. Dia jadi bang, jadi bangkai. Jadi walaupun dia keringanan, keringanan itu ada apa? Ada limitnya, ada syaratnya. Baik, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali dan Ibn Abbas dan Ibn Umar serta Aisyah. Ini sahabat-sahabat keduan Allah yang alaihim. Mereka kata, ma'ajazaka minal baha'imi mimma fi yadika fahuwa kassaydi wa ma taratta fi bi'rin fadakatuhu haitu qadarta alaihi. Maksudnya binatang yang tidak dapat kau tanggung lagi pemotongannya, seperti binatang buruan. Maksudnya hukumnya dah jadi binatang buruan. Dan yang tercebur ke dalam sumur, yang jatuh dalam perigi, penyembelihannya sesuai dengan kemampuan kamu terhadap. Jadi kalau kamu boleh turun dekat perigi tu, sembelih lah. Mesti sembelih. Kalau tak boleh, maka lakukanlah sebagaimana yang kamu mampu. Campakkan apa, panah ke apa ke, pisau, sampai dia berdarah dan dia mati. Itu dah cukup. Itu dah cukup. Jadi tentang hal ini jelas rahmat Allah SWT dalam syariat kita. Jadi binatang yang dihalalkan adalah yang telah disembelih dan telah disebutkan syarat-syarat sembelih semuanya. Tetapi dalam keadaan tertentu, maka diringankan cara penyembelihannya. Namun syarat-syarat yang lain tetap sama. Yang mencampakkan pisau tu, yang memanah tu, mestilah seorang Muslim yang telah baligh, yang sadar. Baik, dan hendaklah membaca nama Allah SWT ketika dia mencampakkan senjatanya kepada binatang tersebut. Baik, yang itu tetap sama. Bezanya dah tak payah kita sembeli. Kemudian bab yang berikutnya, iaitu penyembelihan janin haiwan yang disembelih. Jadi bab ini menerangkan atau nak bahaskan tentang cara menyembelih janin. Kita tahu janin itu apa? Janin itu adalah kandungan yang masih ada dalam perut ibu. Maksud kat sini adalah haiwan, lembu ke kambing ke unta. Jadi kalau kita sembelih seekor haiwan betina yang bunting, bunting maknanya dalam dia ada janin, ada anak dia belum keluar lagi. Jadi bagaimana nak sembelih? Bagaimana nak sembelih? Jadi di sini dalam kitab surat 130 mengatakan, jika janin keluar dari perut induknya dan janin itu masih hidup, wajib disembelih. Jadi kita dah potong, mak dia dah sembelih. Bismillah dah sembelih, mak dia mati. Kita potong perut dia, keluar anak dia, bergeraklah badannya. Apa tu, hidungnya pula apa, dan mulutnya sedang mengambil nafas. Maknanya dia masih hidup. Jadi bagaimana kan? Maka ulama mengatakan secara sepakat bahawa hendaklah kita ambil pisau tu yang kita sembelih mak dia, kita sembelih pula anaknya. Maka hukum penyembelihannya, jika induknya okay, wajib disembelih. Jadi wajib disembelih. Kalau kita nak makan anak dia lah. Kalau tak geli, kalau dia belum tumbuh bulu tu lagi, dia dah macam apa? Macam darah. Mungkin ada orang geli, tapi orang suka pula nak makan. Jadi kita kata kalau kamu nak makan, kamu mesti sembelih. Tak cukup kita dengan penyembelihan pertama, itu penyembelihan ibunya. Tetapi jika induknya disembelih, maknanya disembelih, dan janinnya masih berada di dalam perut, maka hukum penyembelihannya cukup pada penyembelihan induknya. Sekalipun setelah itu janin keluar dalam keadaan mati atau masih bernyawa. Ini lain sikit. Dikata kalau janin itu dari dalam perut kita keluarkan, dia masih bernyawa, kita tak payah sembelih. Kita tak payah sembelih, kita boleh makan hidup lah. Maksudnya gitu kan. Nanti kita bahaskan. Berdalilkan kepada hadis Rasulullah SAW mengenai janin ini, iaitu zakatuhu zakatu ummihi. Iaitu penyembelihannya, penyembelihan janin itu adalah penyembelihan induknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul saya, dan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ad-Darqutni, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi yang penting hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini adalah asal dalam bab ini, iaitu cara menyembelih janin tak payah kita sembelih, yang penting kita sembelih mak dia. Namun kalau kita lihat lafaz hadis ini, zakatuhu zakatu ummihi, penyembelihan janin itu adalah penyembelihan ibunya. Boleh makna dua macam. Boleh mempunyai ibu makna. Satu adalah sebagaimana yang mereka katakan, cukup kita sembelih ibunya, maka penyembelihan ibunya adalah penyembelihan untuk janin tersebut. Jadi kita sembelih berapa kali? Satu kali penyembelihan ibunya saja. Tapi kalau kita lihat dari sudut lain pula, zakatuhu zakatu ummihi, penyembelihan janin itu adalah penyembelihan ibunya. Maksudnya adalah cara kita menyembelih janin itu sama dengan cara kita menyembelih ibunya. Maka kita tetap kena sembelih janin. Jadi berapa kali kena sembelih? Dua kali. Satu penyembelihan untuk ibunya, satu penyembelihan untuk anaknya. Dua-dua kita boleh faham daripada hadis yang sama. Hadis sama tapi ada dua pemahaman yang berbeza. Baik. Sebab itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Tetapi dalam hal ini, jalan keluar yang paling bagus adalah melihat semua riwayat yang diriwayatkan berkenaan dengan bab ini. Kemudian kita lihat lafaz-lafaznya. Kemudian baru kita hukum mana satukah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Suruh sembelih sekali je, sembelih mak saja ataupun sembelih dua-dua sekali. Dulu boleh kita faham daripada lafaz hadis ini. Zakatuhu zakatu ummihi. Penyembelihannya adalah penyembelihan maknya. Dia boleh sembelih dua kali. Namun terdapat satu riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi dengan lafaz zakatul janini bi zakati ummihi. Zakatul janin bi zakati ummihi. Ada tambah bi kat situ. Iaitu penyembelihan janin itu dengan penyembelihan ibunya. Maknanya apa? Dengan kita menyembelih ibunya, kita dah sembelih anak. Dan lafaz ini adalah lafaz yang sahih. Maka bila lafaz ini dah sahih, maka ini mentafsirkan lafaz yang umum tadi. Penyembelihan anak adalah penyembelihan ibu. Tapi dalam satu riwayat lagi, penyembelihan anak dengan penyembelihan ibu. Maknanya apa? Cukup dengan satu tali penyembelihan sahaja. Jadi dalam hal ini, kata Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala, termasuk yang berpendapat bahawa penyembelihan janin adalah cukup pada penyembelihan induknya, tetapi tidak menyebut apakah merasa atau tidak. Oh, ini terjemahan yang salah. Merasa tu bukan merasa, maknanya ash'ara awla. Kita terjemah lagi sekali ya. Termasuk yang berpendapat bahawa penyembelihan janin adalah cukup pada penyembelihan induknya, tetapi tidak menyebut apakah dia dah berbulu ataupun tidak. Dalam bahasa Arab ni sya'run, bulu lah, rambut. Tetapi kalau kita kata sya'ara, maknanya kita rasa. Kita rasa lah. Jadi ini diterjemah dengan lagi satu makna. Tapi yang benarnya dimaksudkan kat sini adalah janin itu dah berbulu ataupun belum. Jadi mereka tak ada bezakan sama ada janin itu berbulu ataupun belum keluar bulu. Penyembelihannya cukup dengan penyembelihan maknya. Ali bin Abu Talib, Sa'id bin Musayyib, Ahmad, Ishaq dan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i lebih jauh mengatakan sesungguhnya dari sahabat tidak ada sumber. Demikian pula dari para ulama bahawa janin tidak boleh dimakan sebelum menyembelihnya tersendiri. Sumber yang ada hanyalah riwayat yang berasal dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi jumhur ulama, yakni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan lain-lain lagi, mereka kata cukup sembelih satu kali je, sembelih mak je. Ada pun Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan kena sembelih dua kali. Kali itu maknanya mak satu, ibu satu. Kemudian Ibn Qayyim berpendapat terdapat sumber yang sahih, jelas dan muhkam bahawa penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya, berlainan dengan usul yang ada iaitu pengharaman binatang mati. Sebab kalau kita lihat, bila kita dah sembelih mak dia, anak dia dekat mana? Anak dia dekat dalam perut. Jadi bila mati maknya nak ikutkan semua dalam perut itu, semua badan, semua bahagian badan ibunya telah disembelih. Kalau ada anak kat dalam seekor ke dua ekor, maknanya semua telah dihukum sembelih oleh penyembelihan ibunya. Itulah makna yang paling pantas lah untuk lafaz tadi. Zakatul janini zakatu ummi. Yang ditafsirkan dengan zakatul janini bi zakati ummi. Ini sebenarnya cukup dengan satu kali penyembelihan. Ini semua bila bila janin itu masih minta maaf, janin itu masih masih hidup. Kalau kita potong dia dah, dia masih hidup, kita tak payah sembelih lagi. Kenapa? Sebab kalau kita potong janin itu dah mati, apa nak sembelih? Betul lah. Jadi yang tadi saya katakan, jadi kalau dia masih hidup kita kena sembelih, sebenarnya itu satu pendapat daripada kalangan ulama. Yang benar adalah kalau kita dah sembelih ibunya secara sempurna, kita potong, kita jumpa anaknya masih hidup ataupun dah mati, maka kita tak perlu sembelih sembelih lagi. Sama saja dia dah keluar bulu ataupun belum. Kenapa mereka menyebutkan tentang dah keluar bulu ke belum? Kerana sebahagian ulama merasakan bahawa kalau belum keluar bulu, dia merah, dia macam darah, macam darah. Jadi takkan kita nak makan darah. Itu hujah mereka lah. Tapi kita balik kepada umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membezakan janin yang dah berapa bulan, yang dah keluar bulu ataupun belum. Jadi kalau kita nak makan, boleh. Wallahualam. Ya, jadi janin itu adalah mengikut ibunya dan merupakan bahagian daripada itu. Memang kita tak payah nak sembelih mak dia, tak payah nak sembelih kaki dia, tak payah nak sembelih satu-satu, kita nak sembelih kan. Sembelih satu je cukup, semua badannya telah disembelih. Jadi kita pergi kepada bab yang berikutnya yang masih ada kaitan dengan makanan-makanan penyembelihan, iaitu kitab usaid, kitab memburu. Jadi usaid itu, pemburuan itu, definisinya adalah iqtinasul hayawanil halal al-mutawahish bitaba' alladhi la yaqdiru alaih. Maknanya berburu adalah iqtinas, menangkap haiwan halal tapi liar dengan melalui bantuan alat, iaitu dengan haiwan lain yang diburu tidak mampu menghadapinya. Okay. Jadi senang cakap apa? Kita memburu binatang yang boleh kita makan tetapi dia liar. Liar maknanya tak jinak lah, tak boleh, tak boleh tangkap dia dengan mudah. Jadi kita gunakan alat-alat dia apa? Haiwan yang lain untuk menangkapnya untuk kita. Ha, itu namanya pemburuan. Jadi apa hukum as-said? Jadi hukum as-said, iaitu pemburuan itu, asalnya adalah mubah. Mubah maknanya harus. Maknanya dia bukan wajib, dia bukan sunnah, dan dia tidak haram lah, apalagi dia makruh. Jadi dia tak wajib dan dia tidak sunnah, itu asal hukumnya. Sama macam kebanyakan perkara yang ada kebiasaan seperti mandi, makan, minum, berdiri, semua asalnya mubah, halal. Tetapi kadang-kadang dia boleh jadi wajib. Bila kita wajib memburu, bila kita tak boleh tidak, melainkan bila kita nak hidup, nak makan, kita mesti memburu anak tersebut, maka ketika itu wajib kita memburu. Makan kita kata memburu tak wajib. Kalau kau tak buru pun kau terpaksa makan bangkai. Jadi kan dalam keadaan itu kamu mesti memburu. Dan ada keadaan kita haram pula memburu, bila kita di dalam keadaan ihram, sama ada untuk haji ataupun umrah, maka diharamkan atas orang yang dalam ihram memburu. Baik, jadi asalnya memburu itu adalah mubah dan halal saja, macam kita cari makan lain. Kadang-kadang dengan niat boleh jadi apa? Boleh dapat pahala. Seperti memburu untuk menjualnya ke, atau memburunya untuk beri sedekah pada orang lain, boleh jadi sunat. Dan macam-macam lagi. Jadi itu hukum memburu. Maka Allah SWT telah membolehkannya dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu telah bertahallul, maka berburulah. Maknanya setelah halal daripada ihram, nak memburu, memburulah. Tapi dalam ihram tak boleh memburu. Ini satu syariat Allah SWT. Ada perkara yang halal dalam waktu-waktu tertentu syariat ketatkan, syariat larang, syariat haram. Jadi itu semua adalah hikmah ataupun perintah daripada Allah SWT supaya seorang hamba itu beriman. Jadi dalam keadaan ihram tak boleh pakai baju yang berjahit atau kain yang berjahit contohnya. Dalam keadaan ihram untuk lelaki tak boleh pakai tutup kepala, tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh pakai kasut contohnya lah, smoking. Jadi itu semuanya adalah perintah daripada Allah SWT. Satu kita katakan penyempitan satu perkara yang asalnya boleh dalam keadaan tertentu sengaja nak uji kita taat kepada Allah SWT ataupun tidak. Jadi dengan kita tinggalkan perkara tersebut walaupun dia halal asalnya adalah satu ibadah sebab dia perintah daripada Allah SWT. Tapi kalau tak pasal-pasal kita tak nak memburu atau tak pasal-pasal kita tak nak pakai tutup kepala, tak pasal-pasal kita tak nak pakai baju yang berjahit, nak pakai baju macam sami Buddha macam kan, ataupun tak pasal-pasal tak nak pakai kasut pun, tak nak pakai selipar macam sami juga kan, dan kita katakan saya nak beribadah, nak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan keadaan ini, maka jawabnya adalah ini bukan ibadah tetapi ini bid'ah. Cara yang ada kan dalam agama, benda biasa je ya, tetapi salah buat dia dah jadi lain. Sebab itu Nabi SAW pernah nampak seorang sahabat namanya Abu Israil radhiyallahu anhu. Nabi SAW sedang khutbah Jumaat, dia berdiri, orang lain duduk, dia berdiri. Lepas tu dia berdiri dekat tengah panas, bukan nak diri dekat teduh. Maka Nabi SAW tanya dia kenapa dia. Oh, mereka kata Abu Israil ini dia bernazar nak berdiri, tak mau duduk. Dia tak nak berteduh dan dia tak nak bercakap-cakap dan dia nak berpuasa. Jadi macam-macam dia nazar. Dia bernazar nak berdiri, tak nak duduk. Dia bernazar tak nak berteduh. Dia bernazar tak nak bercakap-cakap, nak diam. Dan dia bernazar nak berpuasa, tak nak makan, tak nak minum, tak nak jima. Maka Nabi SAW kata pada sahabat, muruhu fal yaq'ud. Perintahkan dia, hendaklah dia duduk. Wal yastazil, hendaklah dia berteduh. Wal yatakallam, hendaklah dia bercakap. Wal yutimma shaumahu, dan hendaklah dia teruskan puasa. Nampak? Jadi yang tak boleh ditinggalkan, yang boleh ibadat kita teruskan. Puasa boleh terus, yang lain tu semua bid'ah, tak boleh buat. Jadi walaupun dia niat kerana Allah SWT, ya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, seorang itu dapat apa yang dia niat. Tetapi bukan main sembarang niat saja awak boleh apa? Boleh dapat. Caranya mesti betul. Sebab tu kena ikut sunnah. Sebab tu kita tak boleh kata saya tak nak makan ayam. Nak mendekatkan diri pada Allah SWT dengan tak mau makan ayam. Bahkan lepas tu tak nak makan semua daging lah. Nak jadi vegetarian. Itu dah jadi agama Hindu lah. Satu bid'ah. Ataupun nak berpuasa macam sebagian orang buat, tak nak makan, tak nak minum selama-lama. Ya, ini dalam waktu, daripada waktu tertentu ke waktu tertentu. Itu bukan ibadah yang dicintai ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi bilakah kita boleh tukarkan perkara-perkara adat yang biasa ni menjadi ibadat? Ada syaratnya. Pertama sekali, hendaklah adat perkara biasa tu dia bukanlah diniatkan sebagai ibadat secara sendiri, secara zat. Bukan duduk ni adalah satu ibadat macam gitu je, macam orang buat yoga duduk dia jadi ibadat, ataupun baring dia jadi ibadat, tiarap dia jadi ibadat ke dan sebagainya. Tak boleh. Atau berjalan jadi ibadat, jogging, pusing-pusing jadi ibadat, tak boleh. Tapi hendaklah adat kebiasaan ini adalah satu wasilah, satu cara, means untuk ibadat lain yang memang disyariatkan oleh Allah SWT. Kenapa duduk kat sini boleh jadi ibadat? Kalau awak niat dia jadi ibadat, sebab duduk ini untuk dengar ilmu. Dengar ilmu adalah memang ibadat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jadi duduk itu dapat pahala ibadat. Tapi kalau duduk kat sofa dalam rumah, penat duduk ke kan, tunggu makan siap duduk, ini mana ada ibadatnya, melainkan kita niat lah. Bukan duduk tu yang dapat. Begitu juga kita jalan dari rumah ke masjid. Kenapa jalan dari rumah ke masjid boleh jadi ibadat, tapi awak jalan di tempat lain, di pasar semuanya tak jadi ibadat walaupun kamu niat? Sebab ia adalah jalan untuk ke tempat ibadat, dan tempat ibadat ni memang ibadat. Pergi ke masjid memang satu ibadat. Jadi jalan tu kalau diniatkan memang dapat pahala. Dan kalau kadang-kadang diri, kadang kita bercakap, saya cakap ni pun dapat pahala. Sebab apa? Kalau dia niat, pasal memang ni adalah satu ibadat. Menyampaikan ilmu adalah satu ibadat. Membacakan hadis Quran adalah satu ibadat. Bukan ibadat itu, yang ni adat itu diniatkan sebagai ibadat secara sendiri. Begitu juga makan, minum, tidur. Mana ada tidur boleh jadi ibadat? Jika diniatkan dengan tidur itu sendiri, tidak. Bila kita tidur dengan niat supaya kita bangun untuk solat malam ke, ataupun supaya kita sihat untuk kita beribadat dan tolong orang ke lepas itu untuk bekerja dan sebagainya, baru tidur itu jadi tidur ibadat. Begitu juga dengan keadaan-keadaan lain. Jadi hati-hatilah bila kita dalam hal ini, walaupun nampak niat itu penting, yang penting kita nak ibadat apa semuanya, kita kena ada kefahaman dalam agama. Kadang-kadang tak boleh kita lakukan sesuatu perkara begitu saja. Jadi kita lihat dalam keadaan tertentu Allah SWT mengharamkan kita daripada memburu. Sedang memburu tu asalnya adalah perkara yang halal. Baik, kemudian binatang buruan semuanya halal kecuali binatang buruan yang haram, yang pembahasannya telah dibahas pada bab haji. Demikian juga dengan buruan laut dan buruan darat kecuali pada waktu berihram. Jadi binatang buruan ni asalnya adalah selain binatang ternakan. Binatang ternakan, kambing, lembu, unta tu dan sebagainya, ayam, itik, angsa ni asalnya binatang ternakan. Arnab asalnya binatang buruan, tapi kan sekarang tidak boleh diternak. Burung unta ni semua asalnya binatang buruan liar, tapi sekarang burung unta ostrich ni pun dah boleh jadi dah boleh jadi binatang ternakan. Burung puyuh ni dah tak tahu kan, itu kena gaji. Jadi sekarang ada orang bela macam-macam binatang. Jadi binatang-binatang tersebut bila dia liar, maka dia jadi binatang buruan, maka halal, dia jadi halal. Jadi Allah SWT telah berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma kuntum huruma. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lazat bagi kamu dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kamu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Jadi kalau nak pancing ikan ketika dalam ihram, naik kapal zaman dulu kan, boleh. Tetapi binatang darat tak boleh. Termasuk binatang darat adalah burung yang terbang. Burung yang terbang termasuk binatang darat. Walaupun dia itik, walaupun dia penguin, itu semua tetap binatang apa? Binatang darat. Kemudian buruan yang haram. Buruan yang dimubahkan adalah buruan yang ditangkap berdasarkan tujuan menyembelihnya, yang untuk memakannya. Jika tidak, maka dia menjadi haram. Jadi bukan suka-suka kita pergi game lah. Game tu kan maknanya kita pergi hunting, pergi memburu, bukan untuk makan, bukan untuk sembelih, tapi untuk bunuh saja. Oh, dah bunuh berapa banyak, berapa ekor ni? Satu, dua, tiga. Kemudian dia ambil, dia punya tanduk ke kepala dia, dia taruh dekat apa? Dekat rumah dia ataupun tempat bilik dia punya apa? Ni dia dah tangkap, ni dia tangkap. Kalau itulah tujuannya, bukan untuk makan, maka haram memburu. Haram baginya memburu. Jadi merosakkan dan memusnahkan haiwan bukan untuk dimakan. dimanfaatkan dilarang. Rasulullah SAW melarang membunuh haiwan kecuali untuk dimakan. Setelah kita baca hadisnya sebelum ini, yaitu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qatala 'usfuran 'abatan 'ajja ila Allah yawmal qiyamati yaqul, ya Rabbi inna fulanan qatalani 'abata wa lam yaqtulni manfa'ah." Barang siapa yang membunuh seekor burung kecil bukan untuk dimanfaatkan, ini bukan untuk dimakan, maka burung itu akan berkicau pada hari kiamat mengadu, "Wahai Tuhan, sesungguhnya orang itu telah membunuhku bukan kerana akan mengambil manfaat." Yang ini sia-sia itu. Jadi berdosa. Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu syai'an fihi ar-ruhu ghadaba." Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Jadi kaget. Dan hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Jangan jadikan benda yang bernyawa sebagai target sasaran, hadapan atau barapan. Jadi kalau nak praktis apa punya syuting ke, jangan letak benda yang hidup. Nak praktis, praktis kat benda yang mati, letak benda botol ke apa semuanya boleh. Target. Ada bulat, ada bullseye dia apa semua tak apa. Lepas tu dah pandai, baru pergi memburu betul-betul untuk dimakan. Jadi kalau untuk target-target praktis skill, tak boleh. Haram dan berdosa. Sebab ini apa ni, walaupun dia boleh kita bunuh untuk kita makan, tapi hendaklah kita bunuh untuk dimakan. Kalau tidak, kita telah membazirkan harta benda. Nah, Rasulullah SAW pernah melewati seekor burung yang dipermainkan oleh sebahagian orang untuk tujuan dalam menguji limpahan mereka. Beliau lalu berseru, "La'anallah man fa'ala hadza." Semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. Jadi orang Arab ada yang suka campak-campak tombak dia. Tapi mereka campak apa? Binatang yang hidup, binatang buruan. Maka Rasulullah SAW melaknat mereka. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan demikian. Jadi syarat-syarat pemburu. Jadi tentu sekali lah dalam memburu tu kita ada beberapa komponen lah. Satu orang yang memburu, pemburu. Satu benda yang diburu. Lagi satu alat yang digunakan untuk memburu. Jadi nak dibahaskan hal-hal ini. Jadi syarat-syarat pemburu yang dihalalkan sama syaratnya seperti yang diperlukan untuk penyembelihan, iaitu bahawa ia seorang Muslim atau ahli kitab. Dengan demikian, hasil buruan orang Yahudi dan Nasrani tak ubah hanya dengan sembelihan mereka. Demikian pula yang ada kaitan dengan keduanya, seperti yang telah dibahas di dalam bab penyembelihan, yang dibenarkan syarak. Dan telah kita sebutkan, pula bagaimanapun, pendapat yang benar adalah orang Yahudi dan Nasrani punya sembelihan keburuan mesti nak kena baca nama Allah. Berburu dengan senjata yang melukai haiwan. Terkadang memburu dengan menggunakan senjata yang dapat melukai, seperti panah, pedang, dan tombak, dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang kita gunakan senjata yang tajam ke, yang boleh membunuh ataupun menghentikan binatang buruan itu daripada terus lari. Kadang-kadang dengan perangkap dan sebagainya. Di dalam hubungan ini Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombak-tombakmu. Jadi ini ayat yang tentang ihram pun. Orang yang dalam ihram itu tak boleh memburu. Tetapi Allah kata, Allah akan uji kamu dengan binatang buruan tersebut. Kamu nak makan dia, kamu nak buru dia, dan kamu boleh dapat dia dengan tangan kamu. Tanaluhu aydikum wa rimahukum. Kalau tak tangan tak dapat, boleh dapat dengan tombak. senang saja dapat. Tetapi oleh kerana dalam ihram Allah uji kamu, jangan memburu ketika ihram. Jadi ini dalil bahawa asal ada satu hal kita memburu, iaitu dengan menggunakan tombak ataupun senjata. Terkadang pula kita menggunakan haiwan. Dan dalam kaitan ini Allah SWT telah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkuru isma Allahi 'alayhi wa taqullaha inna Allaha sami'ul hisab. Dan mereka bertanya kepada kamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan terlibat, dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya hisab Allah amat cepat. Dalam surah Al-Ma'idah menerangkan tentang memburu dan sedikit tentang hukumnya. Jadi antara perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT atas orang yang beriman adalah segala makanan yang baik-baik, dan juga binatang yang ditangkap oleh binatang buruan. Binatang yang ditangkap oleh binatang buruan yang telah kamu ajarnya untuk memburu untuk kamu. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah apa yang dia tangkap untuk kamu. Itu dia. Bila kita hantar anjing kita ke, bila kita hantar burung untuk tangkap binatang buruan itu, pastikan dia tangkap arnab tu ke, dia tangkap kancil tu ke, untuk kita, bukan untuk dia makan. Kalau dia tangkap untuk dia, dia lapar, dia yang tangkap, kita tak boleh makan. Jadi mestilah dia tangkap untuk kita. Itu ada pembahasannya. Dan Allah SWT terangkan dalam ayat ini sebenarnya yang mengilhamkan kepada kamu wahai manusia untuk mengajar binatang buruan untuk memburu untuk kamu. Siapa dia? Dia adalah Allah SWT. Jadi ini Allah SWT sebutkan nikmat Allah SWT. Jadi kita boleh kiaskan dengan semua perkara, semua yang kita tahu ini sebenarnya adalah ilham daripada Allah SWT. Sebab itu selalu saya katakan, invention-invention yang kita jumpa pada zaman ini semuanya daripada Allah SWT. Kamu boleh buat research macam mana punya research pun, kalau Allah SWT belum izinkan ia berlaku, ia diketahui, ia tak akan berlaku. Sebab itu 50 tahun dahulu, 100 tahun dahulu, belum ada handphone punya, belum ada komputer internet pun belum ada. Tak mungkin ada, sebab belum diajarkan oleh Allah SWT pada manusia. Dan kita tengok lagi berapa ratus tahun dahulu, lagi macam-macam kereta dan sebagainya, semua lagi belum ada. Sebab memang belum diajarkan walaupun kita buat research. Jadi kita kena ingat bahawa tak semestinya kita kaji sesuatu, kita mesti dapat. Tapi sentiasalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ubat-ubatan, ilmu yang kita dapat, teknologi semuanya, semuanya sebenarnya kita dapat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah kita sambung pemburuan ini dan pembahasannya pada pelajaran yang akan datang. Semoga benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar itu, segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.